Sebelum kita mulai, bahwa di sini ada al-muflis, di sini ada sahibul mata, matanya dari sini. Baik, ini ingatkan yang kemarin saja. Yang hutang banyak, walaupun mereka datang mengambil barang ini, walaupun dengan membayar lebih, tetap mereka atau pemilik mata ini berhak untuk merujuknya kembali. Itu makna yang keenam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wastafadna min hadal hadith, wahuwa hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala rasulullah sallam, أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله أو ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. Terjemahan bebasnya, siapa yang mendapati barangnya yang benar-benar punya dia, barangnya belum dirubah, belum ganti, belum dimodif, di seseorang yang muflis, yang sudah bangkrut, tidak bisa membayar, maka dia ahakku bihi. Ahakku bihi isim tafdil, isim tafdil, maknanya lebih, dia lebih berhak. Min ghairihi, ini dari sekian banyak orang yang menagih utang, tentunya akan mengambil barang-barangnya, barang-barang milik si muflis, untuk membayar hutangnya. Udah, untuk bayar hutang, mobil kamu saya ambil, motor kamu saya ambil, kursi kamu saya ambil. Masing-masing mengambil yang sesuai dengan harganya. Sahibul mata tadi, yang matanya ada di sini, bi'ainihi, masih persis seperti semula, maka dia berhak untuk mengambilnya daripada yang lain. Baik, kita lihat selanjutnya. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, wa ara annana idza raja'na ila muradish syari', dan saya melihat bahwasanya kalau kita merujuk kepada tujuan syariat, wa huwa hifdhu haqqi sahibil mata', yaitu kewajiban menjaga hak pemilik barang, fa innana nalzamuhu bi akhdhi tsaman, maka sungguhnya kita berkeharusan untuk mengambil harganya, alladhi ba'ahu, yang dia jual, idza qaddamahu al-ghurama, kalau ditawarkan oleh para ghurama, khususan. Paham sampai sini? Katanya, kami melihat, ini pribadi beliau, ini pendapat beliau sendiri, rahimahullah, ini kan sudah dijual sama sahibul mata, saya jual uangnya nanti. Nah, kalau kemudian dia muflis, mendapatkan dari sini uang, kemudian dibayarkan ke sana, siapa yang lebih berhak? Hah? Kata beliau, dia sudah menjual, maka seharusnya dia terima saman saja. Apa salahnya? Bukankah sudah kamu jual? Ini harganya. Baik, itu kata beliau. Idza kana fi akhdihi, tetapi dengan syarat, idza kana fi akhdihi maslahatun li umumil ghurama, kalau ternyata pada barang ini ada maslahat buat ghurama, buat orang-orang yang nagih utang ini tadi. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Contoh, barangnya ini waktu dia jual harganya 10 juta misalnya. Setelah dia bangkrut, barang ini harganya 100 juta. Apakah sahibul mata lebih berhak untuk mengambil barangnya kembali, atau dibayar oleh si muflis ini, dipinjami oleh yang lain, nih 10 sesuai dengan utang saya, terus dia jual 100, setelah jual 100 buat bayar yang ini, buat bayar yang ini, buat bayar yang ini, buat bayar yang ini. Paham? Ada maslahat enggak? Ada maslahat. Apa dia rugi? Tidak rugi. Kamu kan sudah menjual, sudah transaksi, dan harganya 10. Sekarang saya bayarin 10. Alhamdulillah, bangkrut-bangkrut juga bisa bayar. Nih, 10. Kemudian barangnya dia tawarkan, dia lelang, harganya 100, dia bayarkan kepada yang utang lain. Saya berpendapat demikian, kata Syekh Abdullah Al-Lubassar. Aradhalik. Saya melihat demikian. Qala Ibnu Rushd. Masih ada, belum selesai. Walil muflis alladhi yatashawwaf asy-syari' ila takhfif duyunihi. Bahkan memiliki maslahat bukan hanya pada keumuman ghurama, ghurama bisa terbayar karena harganya sudah menjadi mahal. Selain itu, sang muflis alladhi yatashawwaf asy-syari' ila takhfif, yang syariat ini mendorong, mendukung untuk memudahkan orang yang sedang pailit, untuk memudahkan orang yang sedang pailit fi duyuni, dalam utang-utangnya. Iya apa iya? Mana contohnya? Contoh ayatnya bahwa syariat ini mengajarkan untuk meringankan orang yang sedang muflis, orang yang sedang pailit. Hah? Satu saja. Wa antas saddaqu khairun lakum. Kalau engkau mau bersedekah saja, enggak usah dibayar, itu lebih bagus. Kamu kan punya hak sama dia, tapi dia tidak mampu. Bagaimana? Fanadiratun ila maisarah. Ya kan? Apa nadiratun ila maisarah? Tunggu sampai dia mampu. Bukan kayak itu takfif? Takfif. Ah. Bukankah itu takfif? Tunggulah sampai dia mampu. Bahkan dilanjutkan, kalau engkau mau tasaddaq, lebih bagus lagi. Itu juga takfif. Sama. Udahlah, gak usah bayar. Saya ikhlaskan untuk kamu. Kata dia, udahlah, punya saya gak usah dibayar. Dianjurkan atau tidak dianjurkan? Dianjurkan. Apalagi yang ini, dia tidak perlu untuk membantu dengan sedekah, enggak perlu pula nadiratun ila maisarah, cukup terima uangmu yang memang itu hutangnya dia. Kamu kan menjual dengan harga 10, dibayar 10, kenapa enggak diterima? Terima. Sepertinya ini kritikan terhadap yang nomor 6 tadi. Makanya saya baca nomor 6 tadi supaya kalian tahu bahwa ini ada pendapat lain. Disebutkan walaupun mereka memberikan bayaran saman mata'ihi, bayaran dari barang tadi, fala yasqut haqquhu, tidak gugur haknya dia untuk mengambil kembali. Padahal kata beliau, kalau syariat menyuruh untuk meringankan sang muflis, harusnya dia terima yang 10 ini biar dia mendapatkan kemudahan, karena barang tadi bisa dijual dan bisa membayar yang lain karena harganya sudah berbeda. Baik. Ada beberapa barang yang bertambah harganya, seperti tanah. Seringkali tanah itu naik, tidak turun. Ada sih yang turun. Kemarin di sini harganya cuma sekian per meter. Setelah dibangun masjid, jadi 10 kian, 10 kali lipat nilainya. Itu banyak terjadi. Sehingga kalau ternyata dia bangkrut, bukan tanahnya diambil lagi. Dibayarin nih supaya tanahnya bisa dilelang, kemudian dibagikan kepada para orang-orang yang menagih hutang. Maka beliau mulai dengan kalimat qultu, saya katakan, wa aro, saya berpendapat, ila akhirnya. Berkata Ibn Rushd, tuqaddar silah. Kalau Ibn Rushd mengatakan, ditentukan harga silah tersebut. Ini gak bisa mengambil kembali begitu saja, tetapi diperkirakan harganya berapa. Fa'inkanat qimatuha musawiyatun lizaman. Kalau ternyata harganya masih sama dengan hutangnya, aw aqalla minhu atau kurang daripadanya, qadha biha lil ba'i', maka diputuskan untuk sang ba'i'. Wa in kanat aktsar, kalau ternyata lebih banyak, dafa'a ilaihi muqaddaran miqdara samanihi wa yatahassun al baqi. Kalau ternyata lebih mahal, maka dibayarkan sesuai dengan harganya dan diambil sisanya. Wa bihadzal qaul qala jama'atu min ahli al-athar. Dan demikianlah ucapan pendapat para ahli al-athar. Baik. Kata Ibn Rushd, barangnya tuqaddar, ditentukan berapa harga pasarnya. Ternyata harganya masih tidak berubah, maka haknya dia untuk mengambil kembali. Atau turun, haknya dia untuk mengambil kembali. Silahkan ambil kembali barang, selesai. Tapi kalau ternyata naik, lebih mahal, maka diputuskan untuk sang muflis. Dia jual, dia bayarkan seharganya, sisanya dia bayarkan kepada yang lain. Baik. Dan itu pendapat jamaah min ahli al-athar. As-sabi'ah, yang ketujuh. An takuna as-sil'ah bihaliha lam yutlaf minha syai'. Syarat berikutnya adalah bahwa barangnya masih tetap dalam keadaannya, masih tetap ala haliha. Lam yutlaf minhu syai', enggak ada yang hilang daripadanya sedikit pun. Karena setiap barang itu mesti ada bagian-bagiannya. Iya kan? Ada ajza. Mobil tadi, kalau kita contohkan mobil, masih lengkap bannya, masih lengkap spionnya, masih lengkap kaca-kacanya. Jangan, sudah, ambil sendiri, itu mobil kamu, saya gak bisa bayar. Mau diambil mobilnya, rodanya sudah tinggal 3, kacanya sudah pecah, ya gak bisa. Tidak sesuai dengan harga yang dia hutangkan. Mafhum, ini juga syarat. Kalau bendanya masih dalam keadaan semula, bihaliha, lam yutlaf minhu syai', belum ada yang hilang sedikit pun. Wa lam tataghayyar sifatuha, dan belum berubah sifat-sifatnya. Bima yuzilu ismuha, belum berubah sifat-sifatnya sehingga merubah namanya. Tadinya mobil namanya yusamma sayyarah. Tetapi ternyata ketika ditagih belum bayar, bangkrut, mau diambil mobilnya, sudah berubah namanya. Apa namanya sekarang? Sudah jadi rongsokan. Hah? Kapan itu jadi rongsokan? Jalan tidak bisa, roda tinggal 3, kaca pecah semua, resnelnya putus. Apa itu? Mobil? Bukan mobil, itu rongsokan. Maka tidak bisa, tetap harus membayar harganya yang dia punya hutang. Harus dibayarkan dari barang yang lain, dijual kemudian dibayarkan. Baik. Itu kalau turun, kadang-kadang berubah bisa naik. Yang tadinya mobil sederhana dimodif jadi mobil mewah dengan mengeluarkan modal sekian banyaknya. Ini berubah juga, tapi lebih tinggi. Maka yang ini ataupun yang itu, maka tidak bisa mengatakan bahwa dia ahakku bihi. Yang pertama ahakku bihi, rugi kalau sudah jadi rongsokan. Yang kedua ahakku bihi, kasihan Al-Muflis. Dia sudah mengeluarkan modal sekian untuk memodifikasi. Ternyata diambil dengan harga yang sama. Baik. Kanasdil ghazal wa khabzil hab wa ja'alal khashab baban wa nahwa dhalik. Seperti telah disusun, telah disulamnya wall. Kamu hutang wall sama saya 3 karung. Ya nanti bangkrut. Dia datang, saya mau ambil wall saya kembali. Dilihat wallnya sudah menjadi mantel bulu, masya Allah, sudah disulam, sudah dibikin menjadi baju hangat. Diambil sama dia. Ahaku bihi? La. La yahaq. Tidak berhak dia. Mengapa? Karena sudah berubah namanya. Tidak disebut wall lagi, disebut dengan baju hangat atau disebut dengan mantel dan seterusnya. Demikian pula khumzul hab. Hab itu biji-bijian. Sudah dibikin kue atau sudah dibikin sesuatu masakan atau makanan, sudah beda. Wajalul khasyab atau kayu. Saya hutang kayu 1 balok. Ternyata belum bayar bangkrut. Pemilik kayunya datang. Saya mau ngambil kayu saya kembali. Karena engkau belum bayar sampai batas waktu lewat jauh. Ternyata kayunya sudah menjadi pintu, sudah menjadi lemari. Diambil lemarinya, dicongkel pintunya. Yahid berhak, tidak berhak. Mengapa? Taghayyar ismuhu, sudah berubah namanya. Bukan lagi kayu, pintu. Babun, yang ini daulabun, yang ini kursiyun, sudah beda. Tidak lagi disebut khasyab. Idzan idza tataghayyar sifatuha, maka tidak berlaku hadis tadi, fahuwa ahaqqu bihi. Fahuwa ahaqqu bihi, kalau dia dapati mata'ahu bi'ainihi, kalau dia mendapati barangnya masih persis seperti semula, itu boleh diambil. Fa in taghayyarat sifatuha aw talifa ba'dhuha fahuwa uswatun bil ghurama. Kalau ternyata berubah sifat-sifatnya, yang biji-bijian sudah menjadi roti, yang wool sudah menjadi bulu, mantel bulu, au talifa ba'dhuha, atau rusak sebagiannya. Sudah kita gambarkan tadi, kalau sebuah mobil bannya sudah rusak, kacanya sudah pecah dan sebagainya. Fa huwa uswatun lil ghurama, maka dia memiliki uswah pada ghurama. Apa maksudnya? Mal maksud? Maksudnya dia sama dengan yang lain, sudah enggak beda. Terus saya punya barang di situ, sekarang sama dengan yang lain. Sebab barangnya sudah berubah, sudah tidak seperti semula lagi. Itu mana uswatun lil ghurama, maka dia sama dengan yang lainnya. Yang ke-8. Istafadna aidan min hadzal hadisi alla yata'annaq biha haqqun min syuf'atin aw rahnin wa aula min dalika an la tuba'a aw tuhab aw tuqaf nahwa dhalik. Syarat yang berikutnya untuk berlakunya hadis tadi bahwa dia ahaqqu bihi, kalau barangnya tidak berkait dengan orang lain. Kalau barangnya tidak berkait dengan orang lain. Aila la yata'allaq biha haqqun, tidak berkait dengan hak orang lain. Apakah syuf'ah urunan? Berarti bukan hanya milik si muflis saja, tapi ada milik orang lain padanya karena urunan belinya. Maka itu tidak bisa diambil kembali. Aw rahnin, atau sedang digadaikan pada orang lain. Orang lain tadi mengharapkan kalau sahibul mal tidak bisa membayar, barangnya akan dijual. Masa diambil kembali? Tidak bisa. Wa aula min dalik, dan lebih-lebih lagi kalau barangnya sudah dijual, maka itu milik orang lain. Au tuhab, dihadiahkan. Wahaba yahibu, dari kata hibah. Hibah itu pemberian. Apa isim fi'il amrnya? Apa fi'il amrnya? Wahaba yahibu atau wahaba yahabu. Wahaba yahabu hab. Rabbi habli min ladunka rahmah. Naam, innaka antal wahhab. Naam, dari kata itu. Apalagi sudah dijual, apalagi sudah dihibahkan, autuqaf, apalagi sudah diwakafkan, maka itu bukan milik si muflis lagi. Bukan milik si muflis lagi, maka sahibul mata tidak boleh mengambil kembali. Fala ruju'a fiha, maka dia tidak bisa merujuk kembali barangnya. Malam yakunut tasarruf fiha hilah, selama tasarruf tersebut bukan hilah, selama transaksi tersebut bukan hilah. Apa hilah? Tipu daya, permainan. Oh, si fulan datang mau menagih uang, kalau saya gak bisa bayar pasti barangnya akan diambil. Langsung dikasihkan ke sahabatnya, ini pura-pura saja. Kalau ditanya, itu sudah punya saya. Ya, ya. Mana bayarannya? Orang tadi datang menagih. Dijawab, Anda belum bisa bayar. Kalau gitu barangnya akan saya ambil kembali. Barangnya sudah saya kasihkan dia. Betul? Iya. Ini sudah dikasihkan saya. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, ila akhirnya. Para ulama berfatwa bahwa kalau sudah diberikan pada orang lain, sudah dihibahkan, sudah dijual, tidak bisa diambil kembali. Baik. Ma hadhihi, hadhihi hiya al-hilah. Main-main. Tipu daya. Maka kalau ketahuan bahwa itu tipu daya, akan tetap diambil. Berarti fala ruju'a fiha ma lam yakunit tasarruf fiha hilah. Maka pemilik barang tidak boleh mengambil kembali selama itu benar-benar diberikan. Tasarrufnya bukan hilah. Ala ibtalir rujuk, bukan permainan tipu daya untuk membatalkan rujuk agar mereka tidak bisa mengambil kembali. Fa innal hiyal muharramatun, karena hilah itu haram hukumnya. Wa laysa laha i'tibar, kalau haram hukumnya tidak teranggap. Tidak teranggap. Hadhihi asyurut al-mu'tabarah dirujur fi 'ainil mata' 'indal muflis. Maka inilah dia syarat-syarat yang mu'tabarah, yang teranggap untuk seseorang bisa merujuk kembali barangnya. Merujuk kembali dengan maksud bisa mengambil kembali barangnya dari seorang yang sudah bangkrut. Wa ba'dhuha ukhidha min lafdhil ahadi, sebagiannya diambil dari lafaz-lafaz hadis, dan sebagian yang lain diambil dari makna yang dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Nakfi bi hadzal qadar, barakallahu fikum, wa yajib alaikum an tutarjim hadhihi fi dafatirikum wa hiya lakum. Diterjemahkan faedah-faedah ini dari nomor 1 sampai nomor 8, atau sesungguhnya itu faedahnya hanya berupa syarat-syarat untuk dikatakan bahwa pemilik mata berhak mengambil kembali. Naam. Ditulis bukan di kertas lembar, di buku catatan kalian. Barakallahu fikum.